Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Yayat menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah tema yang akan dibawakan beliau pada kesempatan kali ini ialah mengenai ujian harta dari kitab Mawa'idz As-Sahabah. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz Tafadul Masyukur Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وقال في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير النسيان رحمة بكم فلا تبخثوا عنها وقال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أما بعد إخواني في الدين أعزني وإياكم أجمعين صحابة راديو إسماعيل 774 AM kHz bahagia bersama Al-Quran. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menundukkan hati dan juga anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah, yang mana dengan izin dan kudrahnya kita masih saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasehati dalam lingkup kebenaran dan kesabaran. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur juga kita di pagi hari ini masih dapat melanjutkan kajian kitab kita, belajar bersama untuk memahami, untuk kemudian dimudahkan oleh Allah mudah-mudahan untuk mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh para sahabat Nabi. Dan di antara nasihat itu, kali ini kita akan ambil dari seorang sahabat yang bernama Abi Dzar, atau yang bernama asli Jundub Ibnu Junadah, di mana beliau berkata, "Dzud dirhamaini yaumal qiyamati ashaddu hisaban min dzid dirham." Jadi tema kali ini berkaitan dengan ujian harta, atau lebih tepatnya kita katakan dengan pertanggungjawaban dengan harta kita, atas harta kita di hari kiamat kelak. Yang memiliki 2 dirham pada hari kiamat akan lebih dahsyat perhitungannya daripada yang memiliki 1 dirham. Tentu yang perlu kita ingat bahwa ucapan dari Abi Dzar bukanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara konteksnya atau secara teksnya adalah bukan wahyu dari Allah. Namun tentu di bawah naungan Quran dan Sunnah, maka banyak bersesuaian dengan apa yang Allah firmankan maupun dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Jadi orang yang memiliki harta yang lebih banyak tentu akan lebih berat perhitungannya dari orang yang hanya memiliki sedikit harta. Kemudian sang muallif menjelaskan bahwa al-farahu bil mal, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan dengan harta adalah amrun fitri, adalah sesuatu yang sudah menjadi fitrah manusia. Bukankah kita sering mendengar ayat yang sering dibacakan oleh para ustadz atau khatib dan duat, bahwa zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bukankah manusia memang dihiasi dengan syahwat yang lebih cenderung mencintai wanita, kemudian anak-anak, wal qanatir muqantarah, bagian dari harta. Memang sudah menjadi fitrah. Lakinnal mu'min alladhi la taghibu anhu al-akhirah yatadzakkaru at-tabi'ah. Tetapi seorang mukmin yang tidak hilang dari hatinya akhirat, maka dia akan ingat selalu bahwa semua akan ada konsekuensinya. Wa yastahdhiru qawla nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal arba' allati sayus'alu anha an malihi min ayna iktasabah wa fi ma anfaq. Dan dia akan selalu menghadirkan dalam hatinya sabda nabinya, bagi seorang mukmin yang tidak luput darinya, dari hatinya akhirat, tentang 4 hal, atau dalam riwayat lain 5 hal yang akan dipertanyakan nanti di akhirat. Sebagaimana yang tadi sudah kita bacakan hadis dari Mu'ad ibn Jabal, bahwa tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak saat hisab sampai dia ditanya tentang 4 hal. Pertama yang ditanya adalah tentang umurnya. Fima afna, umurnya digunakan untuk apa? Afna bimakna sorofah, dialihkan, difungsikan untuk apa umurnya? Apakah untuk ketaatan kepada Allah, atau justru untuk mengikuti gaya hidup hedonisme semata, yang semuanya bermuara pada kenikmatan sementara? Wa an syababihi fi ma ablah, dan dari mengenai masa mudanya. Jadi dari penyebutan umur secara umum, kemudian Rasulullah menyebutkan usia muda dikhususkan. Kenapa? Karena tentu semua kita tahu bahwa usia muda adalah usia produktif, di mana seseorang bisa melakukan segalanya di usia muda. Usia yang berada di pertengahan antara usia anak-anak yang lemah dan juga di antara usia renta yang juga lemah. Berapa banyak orang yang meraih kesuksesan di saat berumur muda, dan berapa banyak pula yang tersesat dan hilang kendali di saat berumur masih muda. Karena memang selain memiliki semangat yang masih menggebu-gebu, memiliki ketidakstabilan atau kelabilan diri dan karakter, juga karena ditopang oleh fisik yang masih kuat tulang belulangnya. Kemudian wa'an malihi min ainak tasabah. Nah, ini yang menjadi tema kita. Dan dari mana harta yang ia usahakan? Maksudnya harta yang ia usahakan berasal dari usaha yang diharamkan oleh Allah atau yang memang diperintahkan atau bahkan dihalalkan. Maka itu akan dipertanyakan. Kalau dari yang haram, tentu akan menjadi atau memiliki konsekuensi hukuman yang setimpal di hadapan Allah nanti. Wa an ilmihi madza amila bihi, dan akan dipertanyakan tentang ilmunya, apakah dia sudah berusaha untuk mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Beliau mengatakan sahihun li ghairihi dengan nomor hadis 3595. Fa ahlul imani la yunsihim jam'ud dirham wad dinar at-tafakkura fi masdarihi wa mawridihi. Orang yang memiliki keimanan tidak akan dilupakan oleh kesibukan mencari harta untuk mengingat dari mana sumber yang ia kumpulkan harta itu. Sekali lagi berkenaan dengan halal dan haram. Fa innal hisaba yaumal qiyamah syadidun, karena sesungguhnya pertanggungjawaban mengenai harta di hari kiamat kelak akan sangat dahsyat, syadid, keras. Wa li hadza ikhtar ammatu salihi hadhihi al-ummah at-takhaffuf min hadzal mal. Oleh karena itu kita dapat di dalam sejarah para sahabat dan salafus saleh setelah mereka, mereka lebih memilih takhaffuf, lebih memilih untuk tidak memperbanyak harta. Takhaffuf dari kata khafif, ringan, artinya sedikit. Contoh saja, kita mungkin sering mendengar ya kisah tentang Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang imam ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalau dikatakan bahwa Imam Ahmad adalah imamnya ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan sebatas imam fi zamanihi. Dikatakan imamnya para ahlus sunnah wal jamaah bukan sebatas di masanya saja selama dia hidup, tidak. Tapi menjadi imam ahlus sunnah sepanjang masa, sampai saat kita sekarang ini. Bagaimana kita lihat beliau dalam kisah yang banyak dikisahkan oleh Abdullah misalnya, anaknya bahwa, atau anaknya yang bernama Salih, bahwa beliau ketika selesai mendapat ujian dari Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun misalnya, dengan ujian dicambuk dan dipenjara dan dicambuk karena tidak mau mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Setelah itu beliau, setelah sang khalifah wafat, digantikan oleh Al-Mutawakkil, kemudian didekatkan dirinya, artinya menjadi penolong Ahlus Sunnah. Khalifah yang berikutnya dekat dengan para ulama, diantara dekat dengan Imam Ahmad. Beliau menyiapkan banyak harta untuk keluarganya, untuk keluarga Imam Ahmad. Tapi apa yang beliau katakan? Beliau tidak mau menerima ribuan dirham setiap bulan yang diajukan oleh Al-Mutawakkil. Karena apa? Berat pertanggungjawaban yang di akhirat kelak. Bahkan beliau pernah menolak untuk makan roti yang dibuat di rumah seseorang yang pernah mendapat jaizah, mendapatkan hadiah dari seorang khalifah bernama Mutawakkil ini, Karena apa? Beliau sangat wara, sangat berhati-hati. Adna syubhah beliau jauhi. Syubhat yang paling sedikit pun ia jauhi. Padahal hadiah dari sang sultan, kalau bentuknya hadiah adalah halal, selama tidak ada udang di balik bakwan, maka itu halal, tapi beliau menjauhinya. Ini contoh bagaimana salihi hadihil ummah memilih at-takhaffuf min hadal mal, hadaran min tabi'atihi, karena takut akan konsekuensi-konsekuensinya, pertanggungjawaban di akhirat. Khaufan minal ma'alat, ini maknanya sama. Kemudian qala Atha wa ghairuhu minas salaf, hadhihi dunya haramuha iqabun wa halaluha hisab. Allahu akbar. Ucapan yang simple, sedikit namun sungguh dahsyat. Atha, seorang salafus saleh, berkata, dunia ini yang halal di dalamnya itu adalah berkonsekuensi iqab, hukuman. Sedangkan yang halalnya konsekuensinya adalah hisab. Konsekuensinya adalah pertanggungjawaban, Masya Allah. Yang haram konsekuensinya adalah iqab, yang halal konsekuensinya hisab. Dari sisi bahasa saja kita lihat indahnya bahasa Arab. Iqab, hisab. Ada pelanggaran yang berupa memakan harta yang haram, maka siap menanti iqab. Sedangkan yang halal, meskipun halal, tetap ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya dari mana harta itu, bagaimana cara mendapatkannya. Karena banyak hal yang halal, tetapi cara mendapatkannya haram. Dengan sogok sana, sogok sini. Padahal kita tahu Rasulullah bersabda, ar-rashi wal-murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok adalah di neraka tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi ma anfaqah. Dan pertanggungjawaban berikutnya dari harta adalah kemana kita infakkan. Jalannya mungkin sudah halal, tidak pakai sogok-sogokan. Kemudian gaji ini pun halal. Tetapi kemudian dia infakkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu yang dipertanyakan oleh Allah kelak. Wabil jumlah fal'aqil yata'ammalu fi hadzal ma'na. Orang yang berakal secara umum akan pasti memperhatikan makna ini. Makna bahwa yang haram itu akan mendapatkan iqab dan yang halal akan mendapatkan pertanggungjawaban. Wa ya'lam anna khiffatadh-dhuhri min hadzal mal khair. Bahwasannya ringan beban yang dibawa di punggung kita dari harta ini akan lebih baik. Dan juga orang yang man akhadha bihaqqihi, wallahul musta'an. Dan orang yang mengambil harta sesuai dengan haknya saja, maka itu akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk seorang yang berakal. Berbicara mengenai harta, sekali lagi, sesuatu yang berkaitan dengan yang Allah ciptakan sebenarnya. Harta itu masuk, yang dimaksud juga adalah sesuatu yang dimanfaatkan manusia, yang dimiliki. Di dalam pembukaan atau mukaddimah kita tadi, kita sudah banyak menyinggung ayat. Pada dasarnya yang semua Allah ciptakan di muka bumi ini, baik bentuknya makanan kah, minuman kah, harta, emas, perak, anak, istri dan semuanya, adalah masuk kategori yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Kalimat untuk kalian di sini kemudian muncullah kaidah, sebuah kaidah dalam kalangan usuliyun, bahwa al-aslu fil asyai al-ibahah. Hukum dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Sesuatu itu masuk semuanya adalah harta, makanan dan minuman, aslinya adalah boleh. Illa ma dallad dalilu ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya emas dan perak adalah halal, Tetapi kemudian akan menjadi haram kalau kita menggunakannya dengan cara yang diharamkan. Misalnya, Rasulullah sudah mengkategorikan beberapa harta yang bisa menjadi haram karena tidak yadan biyadin, mislan bimislin. Emas dan perak, cara bertransaksi dengannya tidak dengan yadan biyadin, dengan tangan atau ketemu tangan. Artinya tidak dalam satu majelis dan tidak sama rata ukuran dan nilainya, maka menjadi haram. Begitu juga emas menjadi haram bagi kaum laki-laki jika dipakai untuk berhias. Sebagaimana juga diharamkan sutra untuk laki-laki dan menjadi haram untuk wanita. Ini berdasarkan dalil. Kemudian juga berkenaan dengan ayat lainnya, misalnya kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq kul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Pada dasarnya yang Allah ciptakan berupa perhiasan di muka bumi ini, kenikmatan di muka bumi ini, dan thayyibat dan yang baik-baik, semuanya adalah halal untuk orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh diharamkan, karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah termasuk pembatal syahadat. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Maka berbicara harta, berbicara pula tentang miskin dan kaya. Dan di dalam Islam berkenaan dengan kaya dan miskin, hakikatnya bukan perkara miskin dan kayanya yang tercela atau terpuji, tetapi bagaimana kekayaan itu dan kemiskinan itu apakah menjauhkan kita atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan untuk kita lanjutkan di sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Tapi kita simak mortal yang akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yad yang menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman. Dan Alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Ruyatillah LC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai ujian harta. Taib, untuk waktunya kami persilakan kembali kepada Al-Ustadz. Tafadul masyukur Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas di sesi yang pertama, masih berkenaan dengan ujian harta. Dan kalau berbicara harta, tadi sudah kita singgung bahwa berkenaan dengan miskin dan kaya. Dan kalau berbicara miskin dan kaya, juga sudah kita katakan bahwa hakikat tercela atau terpujinya bukan masalah di harta, bukan di masalah di kekayaan atau kefakiran. Karena masalah harta yang banyak adalah satu hal yang halal sebenarnya, hakikatnya. Sebagaimana tadi ayat yang sudah banyak kita bacakan bahwa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di muka bumi ini. Dan juga Allah katakan qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya. Bahkan ini isyarat oleh sebagian ulama, dikatakan bahwa ini anjuran bagi orang mukmin untuk giat bekerja menjadi orang yang kaya agar bisa apa? Untuk bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan tentunya untuk umat ini, untuk Islam. Di lain riwayat dari Amir ibn Sa'ad bahwasannya Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah pernah bersabda, "Inna Allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya raya, dan juga yang menyembunyikan amalannya dari pandangan manusia. Al-Imam As-Suyuti mengartikan definisi kaya di sini adalah ghina an-nafs, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Karena memang dalam riwayat lain bahwasannya laisal ghina bikathratil 'arad walakinnal ghina ghina an-nafs. Bukanlah yang dimaksud kaya sesungguhnya adalah yang banyak harta bendanya, melainkan yang kaya jiwanya. Namun makna ghina ini juga adalah ghina yang sesungguhnya, kekayaan harta. Karena dalam riwayat lain Rasulullah pernah mengatakan bahwa ni'ma al-mal salih fi yadi ar-rajul salih, sebaik-baik harta adalah di tangan seorang lelaki yang salih. Jadi bukan hartanya yang tercela, tapi bagaimana karakter orang yang memiliki harta itu. Maka kekayaan pun bukanlah hal yang dicela dalam Islam. Mencari harta pun bukan hal yang dicela. Menjadi kaya bukan tercela. Karena bukankah kita pernah mendengar bahwa Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik, minta agar Anas bin Malik didoakan. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma aksir malahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Bukankah ini adalah doa yang mustajab dari seorang Rasul kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah? Bagaimana mungkin kekayaan itu tercela sedangkan Rasulullah mendoakan sahabatnya untuk menjadi kaya? Sekali lagi, yang tercela itu bukan harta, bukan banyaknya harta, tapi bagaimana kita bermuamalah dengan harta itu. Aksir malahu, perbanyaklah ya Rasulullah harta Anas bin Malik. Jadikanlah ia orang kaya. Wawaladahu, dan banyakkanlah anaknya. Sampai disebutkan dalam satu riwayat bahwa kalau Anas bin Malik pergi berhaji, maka akan ikut satu rombongan dari keturunannya, entah itu anak atau cucunya, sebanyak 70-an orang. Wabariklahu fihi, dan berkahilah Anas bin Malik di dalamnya, dalam harta dan anak-anaknya. Ini kuncinya, keberkahan. Bukan jumlahnya saja yang banyak tentu, bukan kuantitasnya saja. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian, bukankah Nabi Muhammad juga bersabda kepada seorang sahabat Sa'ad ibn Sahal bahwa innaka intadar warathataka agniya'a khairun min antadarahum alatan linnas. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wahai Sa'ad, kalau engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada mereka kau tinggalkan dalam keadaan miskin menjadi beban masyarakat, beban tetangganya. Karena tentu lebih mulia jika kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemudian juga Rasulullah pernah menyarankan agar kepada seorang sahabat yang hendak menginfakkan harta seluruhnya di dalam jihad, Rasulullah katakan, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairun laka. Jangan kau infakkan semua, sisakanlah untuk keluargamu, maka itu lebih baik bagimu. Karena apa? Kita sering sekali membahas bahwa dinarun anfaqtahu ala ahlik khairun. Harta satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu itu bahkan setara dengan infak di jalan jihad fisabilillah, bahkan lebih baik. Kemudian juga kita ingat juga bahwa ada satu hadis bahwa orang-orang fuqara minal muhajirin pernah mengeluh kepada Rasulullah bahwasannya dhahaba ahlud dusur bil ujur ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami semuanya pergi dengan membawa banyak pahala karena mereka banyak harta, sering berinfak di jalan jihad dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kami? Maka Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku ajarkan amalan yang dapat menyamai bahkan melebihi mereka? Yaitu apa? Dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil dengan sesudah fi duburi kulli salah, di setiap akhir dari salat. Tapi kemudian mereka pun, orang-orang kaya, melakukan hal yang sama karena telah mendengar sabdamu ini. Mereka juga bertahmid, bertasbih dan bertakbir, bertahlil. Lalu Rasulullah mengakhiri dengan kalimatnya, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada orang yang ia kehendaki. Jadi memang ketika, kata Ibnu Taimiyah, ketika ditanya beliau mengenai mana yang afdol antara al-ghaniyus syakir dengan al-faqirus sabir, antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin tapi bersabar, maka kata beliau, afdoluhuma atqahuma lillah. Yang paling bertakwalah yang paling afdol, bukan masalah hartanya. Fa in istawaya, kalau sama dalam masalah ketakwaan, maka istawat darajatuhuma, maka derajatnya akan sama kalau sudah masalah ketakwaannya sama. Tetapi ketika ketakwaan sama, artinya amalan orang miskin dan orang kaya sama, tetapi Allah memberikan dengan kekayaan itu satu karunia yang lebih di atas orang fakir, maka tidak ada pilihan bagi kita menjadi, selain menjadi orang yang goni dan syakir, kaya dan bersyukur, atau yang miskin tapi bersabar dengan ujian Allah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Adapun berkenaan dengan kefakiran atau kemiskinan, yang semuanya adalah masuk dalam kategori ujian kepada dari Allah, dan berkenaan dengan satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, hadis ini menurut Ibnu Katsir ataupun Ibnu Taimiyah, dan sang periwayat sendiri yaitu At-Tirmidzi mengatakan hadis gharib dan hadis dhaif. Kalaupun sahih, maka maknanya adalah bukan ya Allah jadikanlah atau hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, tidak. Tapi menurut para ulama adalah mutawadhi'an wa muftaqiran ilallah. Jadi Allah hidupkanlah aku dalam keadaan rendah hati, tidak sombong dan selalu butuh hanya kepadamu. Ini makna hadis ini. Wahsyurni fi zumratal masakin, dan kumpulkan aku bersama orang yang masakin. Di sini tentu maknanya adalah al-mutawadhi'in. Karena dalam secara bahasa pun al-aslu fi al-maskana adalah at-tawadhu'. Makna miskin di sini adalah berendah hati. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Demikianlah yang dapat kita bahas di sesi yang kedua ini. Dan kita buka peluang untuk saling berbagi ilmu di kesempatan yang kedua ini. Barakallahu fikum. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema ujian harta. Dan insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi kita akan bacakan pesan singkat yang masuk dari hamba Allah di Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah berkeluarga. Penghasilan per bulan saya termasuk sedikit. Akan tetapi, saya ingin bersedekah. Bagaimana caranya supaya saya tidak takut tercukupi karena bersedekah? Mohon pencerahannya. Baik. Hamba Allah yang berada di situ, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya dan dimudahkan untuk selalu berinfak di jalan Allah. Perlu diketahui bahwa sudah kita sempat singgung bahwa dinarun anfaqtahu ala ahlik itu khairun. Ya. satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu itu adalah yang terbaik. Bahkan dalam hadis itu disandingkan dengan bersedekah untuk orang fakir, kemudian berinfak di jalan Allah dan memerdekakan budak. Maka tidak perlu berkecil hati jika kita hanya mampu seadanya untuk berinfak kepada keluarga kita. Karena yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah dengan hanya satu dinar, jumlah yang sebenarnya sedikit. Artinya tidak disebutkan ratusan dinar misalnya, tidak. Tetapi yang perlu kita ingat adalah tadi, min ainak tasabah, dari mana kita hasilkan, apakah halal atau haram. Wafi ma'an faqoh, dan kemudian dari kemana kita infakkan. Kalau ke keluarga kita, maka termasuk yang berpahala besar di sisi Allah. Yang kedua, jika Anda ingin bersedekah tanpa harus mendzalimi keluarga Anda, maka itu bagaimana kita saja mengaturnya. Yang perlu kita ingat bahwa mana qasad as-sadaqatu minal mal, bahwasannya sedekah itu pada hakikatnya tidak sama sekali mengurangi harta, bahkan menambah. Bukankah kita sering mendengar ayat bahwa sedekah itu digambarkan dengan 700 kali lipat pahalanya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bayangkan 700 kali lipat pahalanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kedua-duanya, pahala dari berinfak terhadap keluarga dan berinfak di jalan Allah, maka kalau kita tidak memiliki kelebihan untuk berinfak di jalan Allah karena sudah habis untuk keluarga, karena memang adanya demikian, maka tidak perlu berkecil hati dan tidak perlu terlalu memaksakan diri sehingga nanti akan timbul justru ketimpangan. Maka yakini saja bahwa dengan berinfak untuk keluarga itu adalah sebuah kebaikan yang amat besar di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang ditinggal mati apakah akan ditanya? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Bekasi. Harta yang kita tinggalkan apakah menjadi akan ditanya? Akan dipertanggungjawabkan bagi yang meninggalkan. Misalkan sang mayit meninggalkan ratusan juta, apakah kemudian yang ditinggalkan ini menjadi tanggung jawab si mayit juga kalau misalkan digunakan kepada yang haram? Tentu tidak, kalau yang menggunakan adalah orang lain, sudah dia berlepas diri dari itu. Yang masih berkaitan dengan dia adalah misalkan hutangnya. Karena apa? Ketika ada seorang sahabat yang meninggalkan ratusan dirham dan meninggalkan na'iyalan, meninggalkan juga beban tanggungan, dan saat hendak digunakan untuk tanggungan itu, maka ditanya dulu Rasulullah, saudaramu bukankah punya utang? Maka dia akan mahbus, kata Rasulullah, akan tertahan dengan hutangnya itu. Maka inilah yang tetap menjadi tanggungan sang mayit, atau yang masih ada kaitannya dengan sang mayit, tanggung jawabnya di akhirat kelak harus ditunaikan dulu. Adapun harta yang sudah ditinggalkan menjadi hak para ahli warisnya, maka itu menjadi tanggung jawab mereka. Karena apa? Wala taziru waziratu wizra ukhra, karena seseorang tidak mewarisi dosa dari orang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi bagi sahabat Ismail Radio, silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055. Tapi kita akan angkat telepon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Marno, Ustaz, mau menanyakan ini. Kalau seorang Muslim, apakah misalnya ada orang tuanya yang kafir, apakah anaknya yang Muslim itu tidak mewarisi hartanya? Baik. Itu yang pertama. Kemudian pernah terjadi pada diri saya tuh, ada saudara yang sakit, kemudian berobat mana-mana itu nggak sembuh kan ya, setelah sakit kanker. Kemudian saya tunjukkan herbalis gitu kan, dikasih herbal. Kata dia, kata yang sakit ini, keluarganya sakit itu bukan tambah sembuh, tambah sakit gitu kan ya. Iya. Nah, kemudian setelah 3 bulan kemudian itu Qadarullah yang sakit ini meninggal. Mm-hmm. Nah, kemudian si dari keluarga yang sakit ini memusuhin saya gitu. Oh, gitu. Nah, pertanyaannya? Apa ini mas? Keluarga si yang sakit ini istilahnya memutuskan tali silaturahmi gitu ya. Nah, baik. Dari pihak saya itu berusaha istilahnya memperbaiki, tapi di sana tetap tidak mau. Nanti hukum bagi kita tuh gimana? Tidak sampai kapan kita harus itu? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk Abu Ius ya, Bapak Marno di Ceger. Pertanyaan pertama, apakah kalau bapaknya kafir akan mewariskan hartanya kepada anaknya, atau sebaliknya kalau anaknya kafir bapaknya muslim, apakah akan dapat warisan anaknya? Maka ada satu hadis yang sahih insyaallah, bahwasanya la yarithul muslimul kafira walal kafira muslim, tidak saling mewarisi antara orang kafir dengan orang muslim. Maka inilah bahaya dari murtad, dari beda agama. Makanya dilarang orang-orang wanita muslimah untuk menikah dengan orang kafir. Wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kau nikahkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan wanita-wanita muslimah. Karena kaitannya dengan nasab, kaitannya dengan waris mewarisi. Maka jawabannya tidak saling mewarisi. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Adapun kedua, yang kedua berkenaan dengan memutus tali silaturahim. Bila dari pihak sana, pihak B katakanlah, yang memutus tali silaturahim kepada kita, maka tidak ada lain jalan bagi kita kecuali untuk terus mencoba menghubunginya, walaupun dia tetap memusuhi kita misalnya. Karena apa? Kita harus ingat bahwa sebagaimana satu riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa tidak ada dosa yang ajdar an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya. Tidak ada satu dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia selain daripada dua hal, yaitu apa? Al-baghyu, yaitu memberontak kepada pemerintahan Islam yang sah atau melampaui batas dalam tafsiran yang lain, atau yang kedua adalah memutus tali silaturahim. Ini berbahaya sekali. Kita akan terus termotivasi untuk menyambung silaturahim walaupun orang memutusnya dari kita dengan dalil ini. Karena apa? Kita takut untuk terkena azab yang ajil, yang segera di dunia. Dan tetap untuk selalu menasihatinya, memberitahu bahwa memutus tali silaturahim adalah dosa besar. Bahkan dikatakan la yadkhulul jannata qati'a rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bahaya sekali. Bagaimana kita ngaku muslim tapi tidak akan masuk surga? Dan kita selalu tawasi, menasihati ya. Maka itu menjadi jalan pahala lain. Jalan pahala pertama, kita tetap mempertahankan tali silaturahim. Dan kalau kita punya salah, kita terangkan kesalahan kita sebenarnya, kronologinya bagaimana. Dan kita jelaskan pula kalau tadi kaitannya dengan meninggalnya saudara kita akibat saran kita yang dianggap salah, maka kita harus jelaskan bahwa ini adalah qadarullah. Maka tidak boleh menyalahkan orang lain atas apa yang Allah telah takdirkan, meskipun ada kaitan dengan kita misalnya. Justru dia harusnya berterima kasih kepada kita karena kita sudah menyarankan bagaimana berusaha membantu agar saudara kita sembuh. Demikian ya, jadi sarannya adalah terus tetap menjaga tali silaturahim, saling tetap menasihati dan mengingatkan bahaya memutus tali silaturahim. Dan karena kita juga kasihan terhadap saudara kita, dia terancam tadi dengan dua sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi Bapak Yus. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Sarti di Bojong Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, maaf kalau di luar tema, apa perbedaan salat fajar dan salat qobliyah subuh? Terima kasih, Ustaz. Baik. Kita sering mendengar salat al-fajr atau dengan qobliyah subuh. Sebenarnya salat ini adalah sama saja, karena salatul fajr dengan qobliyah as-subuh itu adalah sama. Posisinya, letaknya berada di sebelum salat fardu subuh itu sendiri. Sebagaimana ada istilah-istilah tentang salat tahajud dan qiyamul lail atau dengan sebutan tarawih. Jadi maknanya sama, ibu siapa tadi di Bojong Menteng ya? Iya, Ibu Sarti. Baik qobliyah subuh maupun salatul fajr. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang bekerja dengan cara menyogok uang supaya diterima? Setelah habis kontrak dengan sendirinya harus memberi uang kembali. Apakah gaji yang diterima haram dan apakah akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, Ibu Yanti ya. Tadi sudah kita bahas bahwa pertanggungjawaban tentang harta itu dari dua sisi. Dari mana ia menghasilkan harta itu dan dalam bentuk apa dia infakkan harta itu. Adapun berkenaan sogok menyogok juga tadi sudah kita singgung bahwa ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang disogok pun kedua-duanya di neraka. Kita tahu bahwa al-kabair atau al-kabirah, dosa-dosa besar itu, di antara cirinya adalah bila diancam dengan al-wa'du syadid atau al-wa'id, dengan ancaman yang keras seperti dengan masuk neraka, maka ini termasuk dosa besar. Maka jelas jika kerja dengan cara menyogok adalah haram, uang yang dihasilkan pun akan haram. Jelas Bu Yanti ya. Jadi kalau kerja dengan cara menyogok masuknya, maka kita khawatir sekali ya bahwa itu adalah terus mengalir gaji-gaji yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya silahkan, Ustaz. Baik, berkenaan dengan tema kita harta dan pertanggungjawaban di akhirat, kita tegaskan kembali bahwa kaya dan miskin bukanlah fokus, bukanlah tema, bukanlah hal yang tercela atau terpuji, tetapi bagaimana menyikapi kekayaan dan kemiskinan ini. Maka jadilah kita semua hamba-hamba yang ghaniyun syakir, yang kaya namun bersyukur dengan cara menginfakkan harta di jalan yang hak. Kemudian menjadilah kita hendaknya hamba-hamba yang al-faqirus sabir, orang fakir yang bersabar dengan kondisinya, dengan tentu terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah pemaparan dari Ustadz Ahmad Ru'yat Al-Ilsi mengenai ujian harta. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saya Muhammad Yat mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio. Kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.